Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun takkan ku perjuangkan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun. Lu gak kuat lu. Ntar pengunjung kaget patung gini-gini tuh gimana. Nih, lu yang nyanyi, harus kuat dong. Jadi patung aja susah banget sih lu. Okay. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Sungguh mati aku. Konsentrasi, okay. Jangan sampai ngeles apabila ada pengunjung. Misalkan, pengunjung nih, lalu lagi gitu kan, harus kuat. Wah. Lu wahnya jangan pas di sini dong. Wahnya ke sono ke. Itu harus kuat, karena pengunjung tidak tahu. Pengunjung mau ngapain tidak tahu. Pengunjung mau ngapain, mau lihat-lihat, mau munggang-munggang. Apalagi lu patung yang paling laku di sini lu. Banyak yang minta foto. Kenapa, Pak? Wus. Tahan lu sih. Tahan biar lu sih. Patung juga tetap kemarin... aja. Biar patung diwusin begitu mah burem. Udah siap. Sebentar lagi bakal ada pengunjung di sini. Wah, harus siap standby nih. Harus siap standby. Standby. Kalau rame bagi-bagi ya. Hah? Kalau rame bagi-bagi ntar. Tenang. Enggak enak ya kalau dia mesti ada gerakan dong. Jangan sampai gerak. Nanti kalau ketahuan. Kalau enggak bergerak enggak enak. Nanti ketahuan loh kalau kamu tuh bukan patung. Kalian tuh artis semua. Ya? Halo, selamat datang di museum Hahahi. Silakan. Anda dari mana coba sebelah sini dulu? Oh iya, saya dari gimana, dari mana? Aku dari kampus. Oh, dari kampus. Terus, iya, terus dapat tugas meneliti ini. Oh, boleh. Boleh, silakan. Meneliti. Jangan garuk-garuk. Seru. Gatel. Gimana sih? Ini kenapa mukanya judes banget? Enggak. Emang dipahatnya untuk judes. Karena kan Cleopatra judes. Ini penyanyi cilik dulunya. Oh. Ya. Karena durhaka sama orang tua dikutuk jadi patung. Lucu, ini paling lucu ini. Cuman paling jarang ada yang minta foto. Iya, saya juga. Itu buat tumbak begitu. Tapi saya juga gak minat sih. Nah ini nih. Ya ampun, ini bagus banget. Dulu dia sekolahnya nyampe SMP. Enggak, ini memang saya diperiasiin supaya bisa ada interaksi sama pengunjung. Oh alah, hai. Hai. Bisa jawab, ya ampun. Dia mau senangnya gitu. Mau foto dong. Lama orangnya. Sih. Oke, boleh ya. Aku mau beberapa pose ya. Oke. Okay. Yang lucu dulu. 1, 2, 3. Touch screen. Neng, pose lagi. Pose lagi, tapi mau di duduk. Ah, pas banget. Lo gak gini, Neng. Pose dulu. Nah, udah. Aku mau bikin bumerang terakhir. Oh, boleh. Oh, mau bumerang? Iya, bumerang. Gerak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah? Yang ini enggak? Ah, jangan! Kenapa? Dia memang kaca membesar. Oh iya, jangan. Kenapa? Makin besar. Iya, enggak. Ya ampun, yang ini mau melas. Gimana ya? Dia gak pernah ada yang minta foto, kasihan. Ya. Kamu kalau mau boleh sekali lah, bos. Ya udah deh, kasihan. Mbak! Ya? Saya minta fotonya. Ya, kan yang ada saya minta fotonya. Mau foto? Untuk apa? Gak minta fotonya. Untuk apa? Ya gak bisa minta fotonya, orang nempel di HP minta fotonya. Ya HP-nya dong. Mak, dia namanya tukang ngutil. Mau di foto sama itu, ya, kasihan. Ya boleh deh, kasihan. Dia seneng. Mukanya memelas. Aduh, Pak. Bener. gaya dia mau foto. Kan yang dipoto saya. Baru. Iya. Nah, yang dipoto sana ngapa gue yang gaya? Biar ada gerakan lah. Udah mungkin ada apalagi yang harus. Udah. Fotonya bantu. Buram, tapi enggak apa-apa deh sama dia ini. Di upload aja bisa. Ya udah deh, udah diusir juga udah saya. Ditulis-tulis udah, di sini ya cukup. Semuanya ya. Baiklah, terima tolong kasih tahu sama teman-temannya, datang aja ke museum ini soalnya sepi di sini. Oh, nanti enggak muat ada 60 orang lebih. Enggak apa-apa, ini apa-apa. Masih lega ke sana. Baiklah. Ini di dobrak situ juga bisa. Luar biasa. Lewat dong. Iya.